Ikhwan Abidin A'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Suratul An'am. Ayat yang ke-148 sampai 149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulul ladzina asyraku. Akan berkata orang-orang musyrik, lau syaa Allahu ma asyraqna wa la aba'una. Seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan. Demikian pula bapak kami atau nenek moyang kami. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun yang Allah halalkan. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah telah mendustakan Allah orang-orang sebelum mereka. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan adab dari kami. Qul, katakan kepada mereka, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian memiliki ilmu yang bisa kalian keluarkan sebagai bukti untuk kami? In tattabi'una illa dhon, tidaklah kalian kecuali mengikuti prasangka. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian kecuali menduga-duga. Qul, katakanlah, falillahil hujjatul baligh, milik Allah hujjah yang mantap. Falau syaa, seandainya Allah berkehendak, lahadakum ajma'in, niscaya Allah akan memberi hidayah kalian semua. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimah ta'ala fi tafsirihi, hadha ikhbar min Allah anna al-musyrikin sayahtajjuna ala syirkihim wa tahrimihim ma akhallallahu bil qada'i wal qadar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa orang-orang musyrik akan berhujjah dengan al-qadha wal-qadar untuk membenarkan kesyirikan mereka dan tindakan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa yaj'aluna masyi'atallahi syamilata likulli syai'in minal khairi wasyarr. Hujjatan lahum fi daf'il laumi anhum. Orang-orang musyrik menjadikan kehendak Allah yang menyeluruh untuk kebaikan dan kejelekan sebagai hujjah untuk mereka dalam rangka menolak celaan dari mereka. وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه كما قال في الآية الأخرى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية. Sungguh mereka telah berkata, apa yang telah Allah kabarkan bahwasanya mereka akan mengatakannya. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain. Orang-orang musyrik itu akan berkata, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah siapapun selain Allah. Seterusnya ayat. فَأَخْبَرَ تَعَالَىٰ أَنَّ هَذِي الْحُجَّةَ لَمْ تَزَلِ الْأُمَمُ الْمُكَذِّبَةُ تَدْفَأُ بِهَا أَنْهُمْ دَعْوَةَ الرُّسُلِ وَيَحْتَجُّونَ بِهَا. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa hujjah dengan al-qada wal qadar semacam ini terus digunakan oleh setiap umat yang mendustakan untuk menentang dakwah para rasul dan menjadikannya hujjah melawan para rasul. Falam tajid fihim syai'a wala tanfa'uhum. Tapi hujjahnya tidak mereka dapati sedikit pun dan tidak bermanfaat untuk mereka. Falam yazal hadza da'buhum hatta ahlakahumullahu wa adzaqahum ba'sahu. Hujjah semacam ini terus digunakan menjadi kebiasaan mereka sampai akhirnya Allah membinasakan mereka dan merasakan azab untuk mereka. Falau kanat hujjatan sahihatan ladafa'at anhumul iqabah. Seandainya hujjah mereka itu benar, niscaya bisa menghalangi azab yang menimpa mereka. Walamma ahallallahu bihimul adab, dan Allah tidak akan menimpakan adab kepada mereka. Di annahu la yahillu ba'suhu illa bimanistahakkahu. Karena hukuman Allah tidaklah halal kecuali bagi yang berhak mendapatkannya. Fa'ulima annaha hujjatun fasidah wa syubhatun kasidah an iddati awjuh. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa hujjah orang musyrik dengan qada wal qadar adalah hujjah yang rusak, subhat yang sangat lemah dari segala sisi. Minha, di antara alasan lemahnya hujjah mereka, ma dzakarallahu min annaha law kanat sahihatan lam tahilla bihimul uqubah. Allah menyebutkan, seandainya hujjahnya orang musyrik itu benar, niscaya mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Wa minha, yang berikutnya, anal hujjata la budda an takuna hujjatan mustanaddatan ilal ilmi wal burhan. Wa amma idha kanat mustanaddatan ila mujarradid dhanni wal khasil ladhi la yughni minal haqqi syai'a fa innaha batilah. Disebut hujjah jika bersandarkan ilmu dan bukti yang kuat. Adapun kalau hujjah yang sandarannya hanya prasangka dan dugaan saja, maka tidak bisa digunakan untuk dalil kebenaran sama sekali, dan itu menunjukkan hujjahnya batil. Walihada qala qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana falau kana lahum ilmun wa hum khusumun alda la akhrajuhu falamma lam yukhrijuhu ulima annahu la ilma indahum. Oleh sebab inilah Allah berfirman, katakan kepada mereka, apakah kalian memiliki ilmu yang bisa kalian keluarkan sebagai bukti untuk kami? Seandainya memang mereka punya ilmu, tapi mereka itu hanya orang yang suka menentang saja, pasti akan dikeluarkan ilmunya. Karena mereka enggak bisa mengeluarkan ilmunya, maka bisa kita ketahui memang mereka tidak punya ilmu dalam masalah ini. In tattabi'una illa dhon wa in antum illa takhrusun. Tidaklah kalian kecuali mengikuti prasangka dan dugaan saja. Naam. Wa man bana hujajahu 'alal kharsi wadh-dhon fawa mubtalun khasir. Barang siapa yang mendasari hujahnya hanya dengan dugaan dan prasangka, maka hujahnya batil dan rugi. Fa kaifa idza banaha 'alal baghyi wal inadi wasyarri wal fasad. Lalu bagaimana lagi kalau hujahnya itu dasarnya ialah kedzaliman, penentangan, kejelekan dan kerusakan, tambah batil lagi. Wa minha anal hujjata lillahil balighah allati lam tabqa li ahadin udra allati lam tubqi li ahadin udra allati ittafaqat alaiha al-anbiya wal mursaluna wal kutubul ilahiyatu wal athar nabawiyatu wal uqulus sahihatu wal fitarul mustaqimatu wal ahlakul qawimatu. Fa'ulima bidalika anna kullama khalafa hadhil adillatal qati'ata batil. Di anna naqidul haqqi la yakunu illa batilah. Di antara alasan lemahnya hujjah orang musyrik, bahwa hujjah yang mantap itu hanya milik Allah, yang tidak menyisakan udur bagi siapapun, yang disepakati oleh para nabi dan rasul, yang disepakati oleh kitab-kitab ilahiyah dan asar-asar nabawiyah, serta akal yang sehat, fitrah yang lurus, dan akhlak yang terpuji dan lurus. Maka dapat kita ketahui, hujjah yang menyelisih hujjah Allah yang mantap ini pasti batil. Karena lawan dari kebenaran adalah kebatilan. Wa minha anallah ta'ala a'ta kulla mahlukin kudratan wa iradatan yatamakkanu biha min fi'li ma kullifa bih. Fala aujaballahu ala ahadin ma la yaktiru ala fi'lihi wala harama ala ahadin ma la yatamakkanu ala tarkihi. Fal ihtijaju ba'da hadha bil qada'i wal qadar zulmun mahdun wa inadun sarfun. Di antara bukti lemahnya hujjah orang musyrik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi setiap makhluk kekuatan atau kemampuan dan keinginan yang dengan itu bisa melakukan apa saja yang ditugaskan kepadanya. Allah tidak mungkin mewajibkan kepada seseorang apa yang tidak mampu dilakukan, dan tidak mungkin mengharamkan seseorang, ya, tidak akan mengharamkan kepada seseorang apa yang tidak mungkin ditinggalkan. Sehingga berhujjah dengan qada dan qadar setelah ini termasuk kedzaliman murni dan penentangan yang sebenarnya. Wa minha anallaha ta'ala lam yujbiril ibada ala af'alihim bal ja'ala af'alahum taba'an li ikhtiyarihim fa in sya'u fa'alu wa in sya'u kaffu wa hadha amrun musyahadun la yunkiruhu illa man kabara wa angkaral mahsusati. Fa inna kulla ahadin yufariku bainal harakatil ikhtiyariyati wal harakatil qasriyati wa in kanal jami'u dakhilan fi masyiatillah wa mundarijan tahta iradati. Termasuk bukti lemahnya hujjah orang musyrik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa hamba untuk melakukan perbuatannya sendiri. Tapi Allah jadikan perbuatan mereka itu mengikuti keinginan hamba itu. Jika hamba menginginkan, dia akan melakukannya. dan jika mereka menginginkan, tidak akan melakukannya. Ini merupakan perkara yang bisa disaksikan dan tidak diingkari kecuali orang yang sombong dan mengingkari hal-hal yang bisa dilihat oleh panca indera. Sungguh, setiap orang bisa membedakan mana gerakannya yang atas pilihannya sendiri dan mana gerakan yang dikendalikan orang lain. Walaupun semuanya masuk dalam kehendak Allah dan sesuai dengan keinginan Allah. Wa minha anal muhtajjina alal ma'asi bil qada'i wal qadar yatanaqaduna fi dhalik fa innahum la yumkinuhum ayat taridu dhalika balau asa'a ilaihim musi'un bi dharbin au ahdimarin au nahwi dhalik wahtajja bil qada'i wal qadar lamma qabiluhu minhu hadha al-ihtijaja wala ghadabu min dhalika asad al-ghadabi faya ajaba kaifa yahtajuna bihi ala ma'asillahi wa masakhatihi wala yarbauna min ahadin ayahtajja bihi fi muqabalati masakhatihim. Termasuk bukti penyimpangan hujjah orang musyrik bahwa orang yang beralasan dengan qada dan qadar untuk melakukan kemaksiatan. Nah, mereka menentang alasan itu sendiri. Nah, dan sungguh mereka tidak mungkin untuk melepaskannya. Bahkan seandainya ada orang yang berbuat jelek sama mereka, misalkan dipukul atau diambil hartanya atau yang semisal itu, kemudian yang mendolimi mereka beralasan dengan qada dan qadar, pasti mereka tidak mau menerima alasan ini. Pasti akan marah dengan kemarahan yang sangat karena dipukul atau diambil uangnya. Sungguh mengherankan. Mereka ketika berbuat maksiat dan hal yang dimurkai oleh Allah, berhujjah dengan takdir. Tapi mereka enggak mau menerima kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang mereka murkai untuk berhujjah dengan takdir. Wa minha anah tijajahum bil qada'i wal qadar laisa maqsuda wa ya'lamuna annahu laisa bihujjah wa innamal maqsudu minhu daf'ul haqqi wa yarawna anal haqqa bimanzilati as-sa'il fahum yadfa'unahu bikulli ma yukhtiru bibarihim minal kalami wa inkanu yataqidunahu khata'ah. Di antara bukti lemahnya hujjah orang musyrik bahwa beralasan dengan qada dan qadar itu sebetulnya bukan tujuan utama mereka. Mereka tahu itu bukan hujjah. Tetapi tujuan mereka ialah menolak al-haq. Mereka menganggap bahwasanya al-haq itu seperti pedang yang terhunus yang harus mereka tolak dengan apa yang terlintas di benak mereka. Baik dengan ucapan, walaupun mereka meyakini ucapannya salah. Barakofikum. Setelah kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul An'am, ayat yang ke-148 sampai 149. Dan juga penjelasan dalam tafsir As-Sa'di rahimahu wa ta'ala, maka bisa kita ambil beberapa poin faedah. Barakofikum. Yang pertama, isbatu masyiatillah, menetapkan adanya kehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak, memiliki keinginan. Buktinya orang-orang musyrik saja itu meyakini. Apalagi kita sebagai apa ini? Kaum muslimin harus lebih meyakini lagi. sayaqulul ladina asraku law syaallahu ma asrakna wala abauna. Para musyrik akan mengatakan, seandainya Allah mengandaki, niscaya kami tidak akan berbuat kesyirikan dan tidak akan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang musyrik itu mengakui Allah memiliki apa ini? Kehendak. Apalagi kita yang beriman kepada Allah, kaum muslimin wajib menetapkan adanya kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan berhujjah dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan atau penyimpangan. Nah, mengapa dilarang? Karena itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik zaman dulu. Ya, jadi orang-orang musyrik zaman dulu itu gak mau disalahkan kesyirikan yang mereka lakukan, gak mau disalahkan. Alasannya ialah ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini tujuannya adalah mencela mereka yang beralasan dengan takdir Allah untuk melakukan kemaksiatan dan penyimpangan. Berarti apa ini? Adanya larangan berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan atau penyimpangan. An-nahyu anihtijaji bil qada wal qadar ala ma'asillah. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga. Anal ihtijaj bil qada'i wal qadar ala ma'asillahi ta'ala da'bul musyrikin wal kufar. Berhujjah dengan qada' dan qadar untuk melakukan kemaksiatan dan penyimpangan merupakan kebiasaan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Nah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Barang siapa yang berhujjah dengan qada dan qadar untuk melakukan kemaksiatan atau penyimpangan, maka dia telah meniru orang-orang apa ini? Musyrik. Dan apa yang ia lakukan termasuk bagian dari kesyirikan orang-orang musyrik tadi itu, barakallahu, yakni termasuk bagian dari penyimpangan mereka. Naam, faedah berikutnya. Di antara alasan larangan berhujjah dengan takdir untuk berbuat maksiat atau penyimpangan sebagai berikut. Ada alasan mengapa kok sampai dilarang berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan atau penyimpangan lainnya. Alasan yang pertama, orang yang melakukannya mendapat hukuman dari Allah. Nah, ya. Nah, kalau sesuatu itu benar, gak mungkin dihukum oleh Allah, ya kan? Ternyata orang yang melakukannya dihukum oleh Allah, menunjukkan bahwa perbuatannya apa ini? Salah. Gak mungkin Allah menghukum orang yang benar, ya kan? Taib. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua. hujjah itu harus berdasarkan ilmu dan bukti yang jelas. Tidak boleh berdasarkan prasangka atau dugaan semata. Nah, sedangkan orang yang berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan, itu dasarnya apa? Dugaan dan prasangka menunjukkan bahwa itu bukan apa ini? Hujjah. Ya? Bukan apa ini? Hujjah. Tapi syubhat. Ya? Alasan yang ketiga. Annal hujjata lillahil baligh. Hujjah yang mantap itu milik Allah. Nah, berarti yang tidak sesuai dengan hujjah dari Allah tidak mantap dan batil. Karena lawan dari kebenaran yang mantap ialah kebatilan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah dan mencela orang yang berhujjah dengan takdir untuk melakukan apa ini? Kemaksiatan atau penyimpangan. Nah, dengan dalil firman Allah tadi. Dan ini mantap, ya. Berarti lawan daripada kebenaran ini ialah kebatilan. Menunjukkan bahwasanya berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan atau kebatilan yang lainnya adalah batil. Karena bertentangan dengan hujjah Allah yang mantap. Ya. Ini bertentangan dengan hujjah Allah yang mantap tadi. Alasannya keempat. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hambanya memiliki kemampuan dan kehendak untuk melakukan sesuatu. Nah, maka berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan termasuk kedzaliman, karena menuduh Allah lah yang melakukannya. Ya, barakallahu fikum. Padahal yang melakukan ialah mereka sendiri. Alasan yang keempat. Yang kelima. Enam. Alasan yang kelima. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengendalikan perbuatan hamba sehingga mereka lah yang berbuat, bukan Allah. Namun terjadinya perbuatan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu tidak dikendalikan seperti daun ditiup angin. Tapi mereka benar-benar melakukan perbuatannya apa ini? Sendiri. Namun perbuatannya itu berhasil atau tidak mereka lakukan harus sesuai dengan apa ini? Kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki terjadi, ya terjadi. Kalau enggak, ya enggak. Tapi yang melakukannya ialah mereka sendiri. Barakah fikum. Sehingga kalau berhujah dengan takdir Allah, melakukan maksiatan atau penyimpangan yang lainnya, itu seolah-olah menuduh Allah mengendalikan perbuatan hambanya. Ya? Nah, padahal tidak semacam itu. Hambanya lah yang perbuat. Hanya saja semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seperti kita kalau kita makan, ya. Kita minum, kita belajar. Itu kan kita yang melakukannya. Tapi berhasil atau tidaknya kita makan, minum atau belajar tadi ini tidak boleh keluar dari kehendak Allah, tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau terjadi berarti kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Tapi kalau tidak terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengendaki lain. Tapi yang melakukannya ialah kita sendiri. Alasan berikutnya. Orang yang berhujah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan tidak mau diperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Menunjukkan mereka mengingkari pendapatnya sendiri. Dan mereka ketika berbuat maksiat, berbuat penyimpangan, ditegur, jawabannya, Allah telah menakdirkan kami melakukannya. Tapi di lain kesempatan, ada temannya yang mukul dia, bogem gitu ya. Atau uangnya diambil, marah-marah, ngapain kamu mukul saya? Ngapain kamu ngambil uang saya? Ketika temannya tadi bilang, "Doh, kan sudah ditakdirkan oleh Allah, saya mukul kamu, ngambil uangmu." Mereka enggak mau nerima. Ya? Nah. Itu menunjukkan mereka itu menentang pendapatnya sendiri. Pengen enaknya sendiri, ya kan? Ketika berbuat maksiat kepada Allah, berbuat penyimpangan kepada Allah, enggak mau disalahkan. Alasannya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika prinsip mereka ini diterapkan oleh orang lain kepada mereka, uangnya diambil, orangnya dipukul, mereka marah-marah. Ketika yang mukul atau ngambil uang bilang, kan sudah ditakdirkan oleh Allah, saya ngambil uangmu, saya mukul kamu. Enggak mau terima. Itu menunjukkan mereka apa ini? Menentang pendapatnya sendiri. Nah, oleh sebab itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an itu caranya seperti itu. Kalau ada orang yang berhujat dengan takdir untuk melakukan pelanggaran di masa pemerintahannya, ya, datang dipukul, ya, karena dia beralasan kenapa kok saya dipenjara, kenapa kok saya dihukum. Itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah saya melakukan pelanggaran. Pukul. Duh, kamu kok ngumpul-mukul saya? Apa salah saya? Allah menakdirkan aku memukulmu. Itu ya. Paham ya? Jadi orang yang berhujat dengan takdir Allah untuk melakukan penyimpangan, itu enggak mau kalau keyakinannya ini diamalkan orang lain, tapi terhadap diri mereka. Ya. Itu menunjukkan mereka ini menentang pendapatnya sendiri, ya. Pendapatnya itu saling apa ini? Kontradiksi, pertentangan. Alasan yang terakhir, sebetulnya berhujah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan itu bukan tujuan mereka. Karena mereka tahu itu salah. Ya, tujuan utamanya ialah mereka ingin menutup aibnya, gak mau disalahkan. Ya, Jadi orang-orang musyrik itu sebetulnya enggak mau menerima kebenaran, enggak mau disalahkan penyimpangannya, ya. Kemudian cari-cari alasan yang mana alasan ini mereka sendiri meyakini salah. Pokoknya yang penting ada alasan supaya enggak dikasih enggak dibilang salah begitu. Ya, kayak orang kalau sudah kecepet, ya, kamu begini ya, kamu melakukan ini ya, ngono. Nah, supaya enggak ketahuan nanti alasannya macam-macam ya. Nah, padahal dia sendiri dalam hatinya itu alasannya kacau semua, ya. Nah, hanya untuk apa ini? Menutupi diri supaya tidak ketahuan aibnya atau untuk membela diri karena enggak mau menerima kebenaran. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian dalam ayat ini ikhwan abidina auzakumullah terdapat faedah yang lainnya. Wajib bagi kita untuk mendasari ucapan dan perbuatan kita dengan ilmu dan basirah. Tidak dengan perbuatan dzon, dugaan dan prasangka saja. Nah, ya. Jadi kalau ilmunya itu berdasarkan dalil dan basirah, maka ucapannya, perbuatannya akan terarah, mantap, ya. Tapi kalau hanya dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan, katanya-katanya, qil wa qal, maka akan menemui jalan buntu dan kesesatan. Barakallahu fikum. Taib. Sini ada pertanyaan. Menggunakan nada dering yang ada musiknya atau nah, bacaan Asmaul Husna yang didendangkan. Tapi sudah ini sudah jelas. Ya. Kalau pilih nada dering ya nada dering yang biasa saja, ya. Nggak usah pakai neko-neko, ya. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jangan ada yang pakai musik atau menggunakan ayat atau adzan atau yang semisalnya, jangan, ya. Yang satu memang enggak boleh, satunya lagi tidak pada tempatnya, ya. Barakallahu fikum. Apa adab yang Allah berikan kepada orang yang mendengarkan atau bermain musik? Barakallahu fikum. Yang penting itu bukan adabnya apa, ya, tapi dosa. Barakufikum, ya. Nanti kalau bilang adabnya ini wah ringan, gampang, nah, ya, neraka. Barakufikum, ya. Jadi termasuk perbuatan dosa itu adabnya ya, ujung-ujungnya ya neraka. Neraka itu api. Barakufikum, yang bernyala-nyala. Apa ketentuan seorang itu tasabu dengan orang pelaku maksiat atau kafir dalam masalah rambut? Ya, kaitannya dengan tren atau mode, ya. Nah, dan gaya khas. Ya. Jadi kalau ada yang penampilan rambutnya gayanya antik, tanya, niru siapa? Nah, kalau dia mengatakan enggak niru siapa-siapa, dicek. Oh, ternyata yang beredar dia niru bintang film Korea. Ketahuan. Dia beralasan untuk menutup aibnya. Ya, begitu. Jelas. Begitu ya. Barakofiku. Itu satu ketentuan, jelas itu. Ya, makanya saya nasihatkan kepada semua santri untuk menata rambutnya yang baik, yang sopan, ya, sebelum pulang. Dan itu berlaku terusnya, bukan hanya untuk menyongsong liburan, tapi supaya penampilannya sopan, ya, dan tidak meniru gaya-gaya rambutnya orang-orang kafir atau ahli maasi. Sebetulnya kalau dilihat tambah bagus seorang itu kalau penampilannya apa adanya rapi, ya, ganteng, cakep. Dan kalau penampilannya kayak orang kafir atau ahli maasi, gaya rambutnya itu malah memuakkan. Lihat gitu mau muntah. Rambutnya ngecong semua gitu ya. Nah. Tidak ada yang tertarik sama dia kecuali orang yang sama dengannya. Barakofikum. Percayalah. Yakinlah. Ya, karena yang baik akan diberi yang baik, yang jelek akan diberi yang jelek. Kalau memang kalian milih yang jelek, berarti memang akalnya terbalik. Kalau kalian milih yang baik, berarti akalnya tegak dan lurus. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.